dari panggung cinta ini, aku dendangkan senandung asmara, semoga dapat melebur perasaan sejuta rasa. Yang dalam tahu belum ku tahu, mana yang dalam tahu belum ku tahu. Gitarku petik dendang, aku berdendang menyanyikan lagu rindu, simfoni rindu, menyanyikan lagu rindu, simfoni rindu. Hakiki putri bestari, engkau cahaya keabadian. Nurul Hakiki putri bestari, engkau tumbuhan semua harapan. Gambarmu ilmu ini selalu kupandang, siang sore malam terus bayang Nurul Hakiki. Jangan kau ragu, diriku ini masih seperti dulu. Jangan kau bimbang sayang, jangan kau ragu, dirimu tersimpan di dalam dadaku. Selendang sutra ungu yang ada padamu, anggaplah itu sebagai tanda kasihku, anggaplah itu sebagai tanda kasihku.